Ada beberapa pertanyaan. Yang bertanya, pertama, apakah boleh seorang laki-laki memakai gelang putih, perak, dan semisalnya? Yang dilarang bagi laki-laki adalah emas. Tidak mengapa memakai cincin ya, apa gelang? Yang saya tahu cincin. Sebagaimana cincin Rasulullah SAW yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, tapi ditulis dari bawah Muhammad, di atasnya Rasul, di atasnya Allah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu dijadikan seperti stempel cincin tersebut. Karena perak kalau dipukulkan ke lembaran akan membekas. Barakallahu fikum. Kalau emas, Nabi memegang emas dan sutra dan menyatakan hadan, dua perkara ini haramun ala dukuri ummati. Dua perkara ini haram atas laki-laki umatku. Emas dan sutra. Apakah boleh kita menghadiri majlis yang pematerinya dohirnya salafi, namun kemudian hari ternyata dia mubtadi', kita tetap mendapatkan pahala majlis tersebut sebelumnya atau tidak? Barakallahu fikum, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya, tetapi hukum akan berlaku ketika dia sudah tahu bahwa dia sahibu hawa, tetapi engkau masih tetap bersamanya, mengikutinya dan seterusnya, ini yang terkena hukum. Kalau apa yang telah lewat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, mengampuninya, wallahu taala alam bisawab, bahkan memberikan pahala dengan niatnya karena ingin talabul ilmi. Apakah orang yang memelihara anak yatim mendapatkan pahala tak terputus dari amal saleh anak tersebut? Kaitan amalan yang tidak terputus adalah dengan amal jariah. Maksudnya anak tadi dipelihara, bukan hanya dipelihara, tapi dididik. Yang tadinya gak mengerti sholat, jadi mengerti sholat. Nah selama dia sholat, kamu dapat pahalanya. Karena kamu yang mengajarkannya. Diajarkan ilmu din, diajarkan ilmu tauhid. Maka ketika dia mengajarkan pada orang lain, kamu dapat pahalanya. Ketika dia mengamalkan agama yang kau ajarkan, kau dapat pahalanya, jariah. Tetapi kalau melihara, kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, selesai, besar, ya kamu gak dapat apa-apa kecuali dapat pahala. Karena memelihara dan sedekah, itu kan sedekah, memberikan makan, memberikan minum, masya Allah. Tapi bukan sejenis jariah. Tapi jangan remehkan keutamaan seorang yang memelihara anak yatim. Kata Nabi, kahataini, aku dan kafilul yatim, aku dan pemelihara anak yatim, seperti dua jari ini di dalam surga, bersebelahan. Beliau contohkan dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Seperti ini bersamaku di dalam jannah. Barakallahu fikum. Bismillah. Bagaimana dengan hujan buatan yang mereka mengatakan pesawat? Ya, itu sama dengan orang nyiram bunga. Apa bedanya? Sama gak? Kan nyiram bunga juga hujan buatan. Kenapa gak nanya? Bagaimana dengan hujan buatan pakai selang, Ustaz? Walaupun tetap kita beriman bahwa itu ditakdirkan oleh Allah. Tanpa takdir dari Allah, engkau siapkan selangnya, engkau buka kerannya, enggak keluar airnya. Qadarullah wa masyafa'al. Berarti upayamu tidak berhasil. Loh kok mati ya? Kamu coba begini-begini gagal. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki. Maka ketika kamu menyiram pun, kamu yakin ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nikmatnya Allah berikan kepadaku. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah dengan kenikmatan air yang melimpah. Dan semoga Allah balas kebaikan kepada pemerintah kita. Kita doakan yang memberikan sebab mengurusi perairan dengan pamnya, masya Allah. Jazakumullahu khairan. Betapa nikmatnya. Bagaimana kalau masih seperti dulu, enggak ada pump. Kamu harus ke sungai mengambil air, naik lagi ke atas. Susah. Sehingga bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah, doakan mereka yang memberikan kebaikan dan sebab-sebab kebaikan kepadamu. Tapi bersyukur kepada Allah jangan lupa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.